dapat berita-berita nggak jelas, nggak tersabut langsung der begini, terjadi fitnah karena nggak sabar dia. Mbok tanya dulu, bukankah dia temanmu, bukankah dia sahabatmu yang kamu tuduh begini demikian, yang dulunya kamu akrab, kenapa kamu dapat berita dari siapa kok sampai seperti ini? Siapa namam itu yang menghancurkan ukhuwah selama ini baik? Hancur. Sabar. Ta'anni. Kan mudah. Tinggal telepon atau ziarah. Sebagaimana biasanya lah. Kenapa berubah seperti ini? Ini kurang sabar. Sabar.